Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan sunat kunut pada i'tidal yang kedua daripada sembahyang subuh kemudian daripada zikir i'tidal. Kerana hadis Anas radhiyallahu anhu, فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَكْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. Artinya, maka ada pun pada sembahyang subuh, maka sentiasa ia, yakni Rasulullah, membaca doa kunut hingga menceraikan ia, Rasulullah, akan dunia, yakni wafat. Menceritakan dia hadis oleh Imam Ahmad dan Ad-Daruqutni. Kemudian di antara sunat-sunat sembahyang, iaitulah kunut dalam solat subuh. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya sunat aba'at. Sunat aba'at ni sunat yang berat. Maknanya kalau kita tinggal, maka disunatkan pula sujud sahwi. Sunat ringan ni sunat hay'ah. Macam baca a'udzubillah. Kita tak ingat baca a'udzubillah, nak baca fatihah, tak sunat sujud sahwi. Tapi kalau kita tertinggal baca kunut subuh, sunat sujud sahwi. Dan sujud baca kunut tu pun sunat. Bukan rukun, bukan syarat sah semayang. Jadi siapa yang tinggalkan kunut, sah semayang dia. Siapa tak baca kunut, sah semayang dia. Walaupun sengaja. Walaupun dia ikut mazhab Syafi'i. Kata, kerana kata Imam Syafi'i, aku suka. Wahibu maknanya aku suka. Maksudnya sunat. Nah, ha. Orang yang tak baca kunut kerana dia ikut pandangan imam yang mengatakan tak sunat baca kunut, tak baca kunut. Tapi bila dia tengok orang baca kunut, dia tahu dah, dia ngaji dah itu, ni pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi tak payah berbaloh. Nak aman damai. Betul tak? Ha. Kita nak paksa orang mazhab lain yang tak baca kunut, nak suruh baca juga. Nak, ha, tak sekedik orang ni. Kata orang dah marah. Kita juga orang yang tak baca kunut, nak marah orang lain baca kunut, nak pada benda khilafiah, neh? Nak marah-marah ni benda ijma' ulama, neh? Judi, Getih Island, nak? Hilang arak materiti dalam negara umat Islam, itu baru baloh, neh? Maka hadis ni awak tanya, hadis mana? Hadis riwayat Imam Hanbali dan Imam Daruqutni. Yeah, Rasulullah baca kunut sampai akhir hayat, iaitu pada waktu subuh sahaja. Setengah daripada segala doa kunut yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallai wa barik li fima atai wa qini syarra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walai wala ya'izzu man alai. Tabaraka rabbana wa ta'ala. Kerana hadis Abu Daud dan Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Majah dan Baihaqi, ramai ni riwayat, iaitu dengan sanad yang sahih daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma berkata ia mengajar akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan beberapa kalimah yang aku bacakan dia pada sembahyang witir, iaitu Allahumma hdini fi man hadai, hingga kesudahannya kesudahan doa kunut. Benda maknanya Allahumma hdini, cara kita jadi imam Allahumma hdina. Dah kata semayang seorang salah lagi baca Allahumma hdina, tak ada masalah. Eh? Kalau seorang baca ramai. Yang makruhnya ramai baca seorang. Tu imam dia semayang ramai. Dia jadi tu imam. Dia pergi baca Allahumma hdini makruh. Ataupun doa lepas semayang. Allahumma fili zunubi. Ya Allah ya Tuhan aku, ampunkan dosa aku seorang. Patutnya Allahumma fili lana zunubana. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa kami ini. Nah, kerana dia jadi tu imam, orang lain tu kami. Tiba-tiba nyebahan Allah maufili zunubi. Ya Allah ampunkan dosa aku seorang. Hak belakang aku dah tahu. Nah, jadi hak belakang pula amin amin kena ke dia seorang. Jadi Nabi marah, marah bukan marah haram, makruh doa gitu. Nah. Ha. Allahumma hdini, ya Allah ya Tuhanku, tunjuklah kepada aku fi man hadaita, sebagaimana orang yang kau tunjuk. Sebab apa kita duduk dalam kesesatan sekarang? Tak, kata ulama, hidayah atas hidayah. Atau maknanya nak kekalkan hidayah aku ini. Kita sekarang duduk atas agama Islam, panggil duduk dalam hidayah. Kita orang beriman, duduk dalam hidayah. Kita bukan saja beriman dalam Islam, semayang pula. Orang hidayah, duduk dalam hidayah dah. Bukan saja semayang, mari semayang jemaah pula. Duduk dengar pula. Tak, ha, duduk dalam hidayah dah. Maka Allahumma hdini fiman hadait, maknanya ya Allah, kekalkan aku sekarang yang telah berada dalam hidayahmu. Boleh juga. Neh, ha, jangan maknanya setengah sini Tuhan tunjuk. Takut Tuhan tunjuk, ha, tak tunjuk dah di masa akan datang. Kerana kita ni jadi baik dengan sebab Tuhan tunjuk. Bukan bijak kita, bukan pandai kita. Ha, sebab kalau pakai pandayang semata-mata, tak jumpa sejik, tak jumpa surah. Faham? Jadi, ramai ada orang yang bijak dalam bak nabasiti, PhD apa semua, tak mari dengan sejik, tak mari dengar. Ramai tak? Ha, menunjukkan bijak sendiri-sendiri, tak boleh beri hidayah. Faham? Sebab tu kita boleh mari, jangan rasa bijak kita. Nah, ha. Kita SPM berapa A? Berapa A boleh? SPM? 8 A? Nah, 5 A? Ha? Ha? Ha? Ngaji pondok. Maknanya. Dah. Orang lain boleh 8 A, kita 8 B. Nah. Ha. Tapi ramai-ramai lah orang yang bijak daripada kita. Sisi akademik ke agama betul tak? Ngaji sekolah ramai tak? Adakah kita tak pandai kali dalam Malaysia? Tak. Ramai lagi tak? Tak bijak, pressure tinggi, tak pas, tak mau cakap speaking saya. Tapi bijak dia tu. Nah. Dia tak apa. Surah sejik. Dia hari duduk rumah tengok lari racing. Ha, kau lapang kita kau bilang gambar gitu kan. Padahal dia bijak ada kita. Nah, dia arkitek, dia engineer, dia doktor, dia apa benda, banker, dia pegawai tinggi. Nah, bijak ada kita. Menunjukkan bijak manusia tak boleh bawa kepada hidayah. Jadi tak bolehlah kita kata kita mari ni dengan sebab kita bijak. Tak, dengan sebab hidayah Allah. Atas ilmu itu tak pahwan ni. Nak? Ha. Tu orang Malaysia, orang bijak-bijak lagi ni, luar negara. Nak, orang boleh reka macam-macam alat. Neh? Ahli fizik, ahli kimia, ahli sains, ahli apa, bijak dia tu. Tak pergi dengar. Eh? Tak dapat hidayah juga. Jadi hidayah, kekalkanlah kita duduk dalam hidayah. Sambung masa muda kita duduk main sejik. Nak? Masa nak mati lagi, jaga kat sini. Na'udzubillah. Nak, ha, masa muda duduk-duduk bang sangat api surat, masa tua belak-belak bang dah, apa ni? Oh, belak ayang kat sini. Haa, tu kita tambuh. Neh? Ha, jadi kita atas hidayah, biar kekal. Dan tambahkan hidayah kita. Seperti mana orang yang tahu, tunjuk lebih terang. Sebab hidayah ni makna macam orang suluh dengan lapu. Neh? Ha, lapu, dia memang atas. Dia tak sama. Cerah dengan gelap. Nak, ha, dia beli kereta baru. Nak, ha, tu baik. Maybe. Neh. Ha. Cerah tak lapu. Cerah kereta baru pun. Masuk tahun kedua bakar. Bakar sebelah. Neh. Atau dua belah. Kita nak pergi tukar kat Perodua. Perodua kata ada 280 meter. Dua tin. Nak, ha? 280, 280. Oh, 28 ayat tu. Ha. Kata orang-orang produk tu kata gini, ha, awak pergi beli kedai wah api aku. Nah, ha, situ ada juga hak cak ayang, hak murah dia tu. Neh, hak tu hanya 16 14 ayat ya suci. Neh, dia buh 280 buh 14 ayat. Buh 14 ayat. Patu kita tengok dia ni kita naik kereta malang. Napa kereta tinggi 10. Napa tak? Neh, warna 10 tahu ke orang. Hak ni apa benda? Ha, sebab tu kan. Sebab idak aku dah nak ubah hak asal. Dia jadi gitu. Faham? Ha, jadi ada belah ni cerah, belah ni gelap. Belah ni tinggi, belah ni rendah. Maknanya tidak ayah, tidak sama laku. Nah, ha, jadi kita ni mungkin kita pakai laku 8 riyal ni. Jadi Allahumma hdi ni tolong tambah lagi cahaya hidayah kepada kita. Nah, hari ni kita nampak 5 saja kebaikan yang kita boleh buat, maka tolong tambah biar kita nampak 10 pula kebaikan yang kita boleh buat. Nah, ha, sebab kalau Tuhan tak suluh, tak nampak gelap gugup. Ha. Wa'afini fi man afai. Sebab tu pahala besar orang baca kuno. Nak? Oh, besar pahala. Kerana doa, kalau Tuhan tak tunai, boleh pahala. Kerana ad-doa hiyal ibadah. Doa, ibadah dah. Maka siapa yang beribadah, boleh pahala. Maka setiap orang yang berdoa, boleh pahala. Walaupun dia tidak lagi makbul. Orang yang fakir, dia berdoa selama 40 tahun. Supaya Tuhan beri dia sehat. Tak dapat juga, mati dia. Maka 40 tahun dia berdoa, boleh pahala. Allah, dengan 40 tahun itulah, dia sabar berdoa. Maka kemungkinan dengan doa tu dia masuk syurga. Nah, Allah hapuskan dosa-dosa dia. Nampak? Ha. Maka kita baca doa kunut. Nah, walaupun kita tak dapat makbul lagi, tapi sudah pasti tiap-tiap doa mengundang pahala yang besar di sisi Allah. Wa'afini fi man afai. Ha? Ha. Afiat ni maknanya sehat. Eh? Ha, sehat. Eh? Guana gamak ni? Oh, sehat. Wal afiat, dia kata. Dok, afiat tu benda. Afiat tu minyak lah. Oh. Bukan minyak. Dia tu dia pun nama minyak afiat. Minyak tu bukan afiat. Ambil nama sempena nak suruh lari sikit. Orang panggil minyak afiat. Afiat bahasa Arab makna sembuh dari penyakit, sehat. Jadi buh nama minyak sehat. Nah, ha, belum tentu afiat pakai minyak tu. Nah, ha, jadi afiat bukan minyak. Afiat adalah sehat daripada segala penyakit zahir dan batin. Ada kudi, ada kurat, ada cimani, ada pendi, apa semua. Inilah doa dalam kunut. Wa'afini fi man afai. Dan afiat iaitu sehatkan aku dari sakit-sakit. Sebagaimana kau sehatkan orang yang sehat-sehat. Nah. Ha. Dua penyakit manusia. Yang pertama, penyakit zahir. Yang kedua, penyakit batin. Penyakit zahir kudi. Nampak kaki kudi dah kat nak berubah. Nah, ha, penyakit zahir. Ha. Yang kedua, penyakit batin. Hati kudi. Ha, riak, ujuk, sema'ah, takabur. Tak. Ha. Dah meleng korang. Lawang agama. Dah ingat ke mati. Tadok, takwa, kasih ke dunia. Nak. Tamuk. Ne? Ha, tu nyakit. Dah lamang dia panggil. Nyakit hak zahir ni. Jatuh. Awal, paru-paru. Buah pinggang. Kucing mani. Kucing tawar. Tu hospital. Ha. Ha. Hospital dia panggil. Kalau bandar. Kalau kapung-kapung dia panggil rumah. Eh? Ha, pusat kesihatan lagi. Nah. Ha, dalam hospital, eh? Ha, pusat kesihatan. Klinik dia panggil. Ha, tak kira lah tu untuk penyakit zahir. Nah. Penyakit dalam tak jadi apa hospital. Tak percaya ke esok hospital ambil kad. Nah, beratur molek lah masuk bilik doktor ya. Bocik laki benda. Oh, kita ni jadi tomok ngat ni. Jadi nak belaka kalau mana harta benda dunia. Wakcik saya tanya, molek jangan gurau wakcik. Jangan nyakit tu lah wakcik. Nak? Ha. Ada apa Alfita? Tak ada. Ne? Ha. Salah sepak wakcik ni. Ne? Obat dia, iaitulah dengar Quran, dengar hadis. Nak? Quran cakap diri. Kang. Hadis cakap diri. Kang. Hadis tu kan apa? Oh, kita dengar lah. Maknanya hadis lah. Majlis-majlis ilmu. Eh? Majlis ilmu tu, sepitar. Kalau kat ramah macam ni, sepitar. Kat orang tak ramah, klinik. Tapi pak berobat kau. Nah. Ha. Doktor orang baik, dia bayar kek cocok. Ha, jenis lembut. Ha. Doktor kerahnya masuk cocok. Masuk cocok. Tapi kepakaran masing-masing. Nah, nah, tujuan nak pergi baik penyakit dalam. Penyakit luar kalau kita tak baik, tak berobat, tak masuk neraka. Tak ada kaki maknanya beratur ramah. Kau ni ramah masuk neraka? Si mani. Ha, tak. Kau ni ramah nak masuk neraka apa? Oh, migrain tak ada. Kau ni? Kau ni kita kurang sikit masuk neraka juga. Tak ada. Tapi penyakit dalam. Nah, sebab apa? Sebab Allah cipta orang yang beriman untuk masuk syurga. Neh, ha. Dah orang kapi? Orang kapi masuk neraka. Fattakun narallati wakuduhan nasuhal hijarah u'iddat lil kafirin, kata Allah. Maka hendaklah kamu takut akan neraka Allah yang bahan bakarnya manusia dan berhala tok pekong, yang kami sediakan neraka ini untuk orang kapi. Dah rugi lah orang kapi duduk di dunia sia-sia lah pasal tuan siap dah nak masuk neraka. Eh, tak rugi. Sebab apa tak rugi dah dia buat untuk masuk neraka? Lah, masuk Islam lah. Masuk syurga. Ada pilihan tak? Ada. Dari takbur, dia nak kekal atas kafir dia, atas Kristian, atas Yahudi, atas Hindu dia. Nak? Ha, maka tak ada salah ke Tuhan. Faham? Ha. Maka orang yang beriman, Allah cipta untuk syurga. Dah mana masuk neraka? Dah pasal ada penyakit? Tang, dah kena orang baik masuk hospital. Dah ada penyakit. Dah dia orang baik kan? Tok wali kan? Tahu dah ni penyakit. Wali tak wali, bapa ulama dah penyakit bagi hospital. Ha, pasal nak berobat. Faham? Ha. Maka orang yang beriman, bila ada penyakit, kena masuk hospital. Api neraka. Jadi orang beriman masuk dalam neraka bukan Tuhan nak azab. Tuhan nak sucikan dosa dia. Faham? Dibakar tangga dosa, balik ke tempat yang sepatut, iaitu syurga. Kerana syurga tak terima barang kotor. Nah, barang nyakit tak terima. Neh? Ha, walaupun kita ni untuk neh? Ha, syurga, tapi siapa suruh mungkin tak buang penyakit, tak robah sudah. Nah. Ha, kalau budak-budak dia salah tulis kan, dia robah. Nak? Haa, gonyoh dengan robah. Tanggap? Tanggap, dia tulis salah. Patutnya nak tulis nombor 8, dia tulis nombor 5. Dia ambil robah. Angry bird. Haa, gonyoh, kosong. Tulis mula. Nak? Haa. Dan kita ada robah juga. Iaitu taubat. Taubat tu robah dosa. Nak? Haa. Dan bila kita bakit di hari kiamat kaki, nampak? Haa. Kadang-kadang dalam keadaan ada dosa banyak menunjukkan kita tak robah. Nah, tak padang dosa. Nah, jadi, bila tak padang dosa, ha, maka tepatnya neraka. Deh. Ha. Maka kita nak sehatlah atas dunia ini daripada dua penyakit. Penyakit zahir dan penyakit batin. Penyakit zahir dengan doktor klinik. Seseh Tok Pongo. Maka penyakit batin dengan ulama'-ulama'. Batu ulama'-ulama' ni dia orang pakar dalam bab berobat penyakit manusia. Ketua segala pakar penyakit batin ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kataan-kataan baginda berkenaan penyakit hati ni, nah, dihurai oleh ulama' menjadi kitab-kitab yang begitu banyak. Nah, yang berkait dengan batin. Nah, ha, Dr. Usul, Rasulullah. Neh, tak bagian dalam. Ha. Dia bidang masing-masing. Neh. Ha. Wa tawallani fi man tawallai, dan pimpinlah aku dengan orang yang engkau pimpin. Ha, atau muliakanlah aku. Wa barikli fi ma a'tai, dan berkatkan li bagiku fi ma, pada apa yakni rezeki. A'tai yang kau bagi. Tak ada orang boleh beri kepada kita sesuatu pun walau sebesar kumang, melainkan Allah Ta'ala. Allah boleh beri kita kaya boleh. Nak tolong alih kereta kerana menghalang gang laluan. TAJ 9449. Neh, sekat orang nak keluar. TAJ 9449. Ha. Jangan balik. Ha. Malam ni ada makan besar. Nak masing-masing pergi kedai lah. Ha. Wabarik li fima a'tait. Nampak? Ya Allah, berilah berkat kepada ku fima a'tait, pada rezeki yang mu beri. Yang pertama sini nak ajar dalam doa kunut ini, iaitulah hanya kepada Allah kita minta rezeki. Faham? Nampak? Ada orang ini dia gantung dengan manusia. Dia kata manusia yang boleh beri rezeki. Mayang tunggang-tunggit berpuluh tahun. Budak kaya kau. Ada tak buah cakap itu? Ada? Ha. Dia ratu kambing dia jadi orang. Nah, mu wirik apa buih mula-mula. Oh, budak kaya kau. Ini sindir kau orang beramal ibadat. Dah dia tak beramal ibadat. Nah. Ha. Jangan cakap gitu. Allah saja boleh beri rezeki. Rezeki ni benda. Piti hak duduk dalam bank kita. Hai, itu bukan rezeki lagi. Rezeki yang hakiki yang telah memberi manfaat kepada kita. Kerana duduk dalam bank kena molek tak beri manfaat skepeng kepada kita. Itu orang panggil rezeki maksum. Ha? Ha. Bukan hakikat rezeki. Orang ulama bagi rezeki tu pak. Rezeki ma'uk, rezeki mamluk, rezeki maksum. Nah, itu nisbah. Pembahagian. Tapi kalau rezeki hakiki, ia adalah ma yang fa'uka, yang memberi guna kepadamu. Kita letak duit dalam bank, kita boleh pergi ambil pulak dalam bank, pergi beli nasi lemak, telang dan kenyang. Maka itu baru rezeki. Ha? Ha. Kalau Tuhan tak beri, tak boleh. Mutasar by testing orang, tak boleh. Nampak? Ha. Dan Allah nak beri, tak tahu serat. Ha? Nah? Ha, tak jadi apa, tetap dapat juga kepada kita. Itu akidah kita. Maka sekarang kita yakinlah Allah saja yang boleh beri rezeki. Maka wabarikli. Bukan sebarang rezeki. Sebab kadang-kadang rezeki itu yang haram. Ar-rizku ma yang fauka walau kana muharrama. Rezeki ialah benda yang beri guna kepadamu walaupun ia benda yang haram. Tetap rezeki. Orang panggil rezeki yang haram. Tambah. Kita nak barakah. Batu kita Allah mabarikli atau Allah mabariklana. Ya Allah, beri barakah kepada rezeki yang kau beri kepada aku. Mana kita nak rezeki yang berkat? Benda mana rezeki yang berkat? Ziyadatul khair. Iaitu rezeki itu kita dapat, kita semakin baik kepada Allah. Kita semakin baik kepada manusia. Kita semakin baik pada akhlak kita. Kita semakin bertambah kebajikan. Tanda rezeki kita, barakah. Nak? Ha. Kalau Tuhan alam, tak ada. Tazah kata nak surat nasi sepinggang. Sebutir tak masuk. Mak terletak sakit dalam hospital. Anak surat, orang beli nasi kapit, sambal, beli nasi air. Jeluak, habis, tubik mula. Tidak. Allah tidak izin. Kerana Allah yang beri rezeki. Kali dia izin, tak ada masalah. Nak pak kuat. Tengah makan, tengah tidur, ngonyak lagi. Dah? Ha, tapi bila Tuhan tak izin, maka tak boleh masuk. Sapa dalam mulut, tupuh semula. Itu rezeki. Jadi kita nak berkat. Biarlah menawi sikit, menawi banyak, jota bilion pun. Nak hak berkat. Yang berkat sudah tentu halal. Rezeki haram, dia ada dua. Yang pertama haram pada zati. Yang kedua haram pada maknanya. Rezeki yang haram pada zat, biasa orang Islam, orang semayang, tunggang-tunggik, tak makan. Sekarang kita dengar soal khabar haji balik Mekah makan babi. Aduh. Ada foto bila makan goreng siku. Itu haram pada zati. Jarang kita dengar mana ustaz makan cicak singgang. Ha, pasal itu haram pada zat. Orang kapi, iyalah, kita dah heran. Orang Islam, dia jauh benda gitu. Ya ramai orang Islam makan haram fil makna. Dia beli beras. Molek beras cak arnak. beli sayur, beli ikan ya, halal belaka, tapi sumbernya haram. Faham? Dia rasuah, neh. Ha. Dia power kontraktor. Nak, ha, kalau dak wi kerja 1000, mana dia akan dak akan cara borang ni binung ini gini. Ramak tadi. Nak, ha, makan haram. Nampak? Ha, bila makan haram, tidak diterimalah sembahyangnya. Bila kita kata orang yang makan haram ni, Tuhan tak terima sembahyang, ada pula orang jawab. Oh, dia macam Tuhan, dia boleh tahu terima tak terima. Ada ke? Nampak? Dia kata lebih bodoh daripada lembu yang paling bodoh dalam pertandingan lembu bodoh sedunia. Itulah orang ni. Kita tak ada hak. Faham tak? Nak kata orang tuba Tuhan terima tak terima, tak ada hak kita. Dasar kita ulama pun tak ada. Kekuasaan tak ada. Hanya Allah dan Rasul. Faham? Masalahnya Nabi ya apa? Nah, orang makan haram, Tuhan tak terima semayang ni. Kita pun kabar. Orang usaha haram, Tuhan tak terima. Nah, oh sedap ni, nak dia Nabi ke apa? Padahal dia bodoh. Kalau kita kabar ni, Nabi kabar. Bukan kita kabar, kita bukan Nabi. Faham? Itu kata kalau bodoh, duduk diam. Oh macam dia Tuhan boleh tahu terima tak terima lah. Mana kita tahu terima tak terima? Dah tu memang kata gitu. Dah Allah khabar, dah Nabi khabar, kita tolong siapa? Tahu tak? Dah? Gaknya. Itu yang pihak meliwat cerita tu. Kecil-kecil tak nak mampus. Bukan kita pihak meli. Biar berkat walaupun kita kerja jaga. Faham tak? Jaga je. Dia pakai uniform, akal sokok seho. Jaga je. Nak boleh 100 bulan. Tapi dah biar halal. Daripada 60 ribu sebulan. Nak. Duit rakyat masuk dalam kocek dia. Nak haram habis. Daripada A sampai ke Z. Dengan sembahyangnya, dengan hajinya, dengan zakatnya. Nampak? Warna habis. 60 ribu tapi haram, tak jadi apa, jadi api neraka. Oh ni jaga air 600 600 pula boleh semua wik biniam biniam tu. Dia tak nak sebeg hati canang tak siang ke bini. Gitu lah, tak apalah asal berkat. Walaupun 600 sebulan berkat. Ada orang 6 ribu sehari. Oh kontraktor besar dia atau dia menjadi pemerintah yang mengauk, maknanya harta rakyat secara tidak sebenar. Jenis maknanya rasuah dan sebagainya. Boleh 60 ribu sebulan, hajinya tidak diterima. Wakini syarrama qadai. Dan kini. Kini-kini ni maknanya jagalah aku atau selamatkan aku atau peleralah aku. Syarrama akan kejahatan barang yang ini takdir kau baik yang engkau boleh hukum berlaku kepadaku. Kita nak mari pula ketang malam ni tadi, boleh tak Tuhan buat accident tengah jalan? Boleh. Nampak? Tuhan boleh buat. Sebab tu Tuhan, sekarang ni kita selamat siapa? Syukurlah. Waktu turun motosikal mati je, alhamdulillah. Pasal Tuhan boleh buat accident. Tuhan boleh buat hok rengang lagi seperti tayar roca boleh buat. Exhaust cabu. Lepas tengah jatuh exhaust cabu, lepung kopong kopong kopong kopong. Dah 5 hari ke sini dah start dah hidup. Tuhan boleh buat. Kita turun pagi tadi subuh tadi turun takut dapur belakang rumah, boleh tak tahu ular terus selia patu kita? Masuk hospital 16 hari duduk liwat. Boleh? Dia kata, wakini syarrama qadai. Mu boleh buat macam-macam hok dak molek kepada aku. Kerana aku ni duduk bawah takdir mu. Tapi aku minta buatlah hok baik kepada aku. Aku minta jauh daripada benda hok jahat-jahat. Walaupun mu maku qadar berlaku kepada diriku. Tuhan buat malam ni kita balong. Cerah teruh ngebini kita. Bukan siap tolak tiga jet tu atas tekak nyembang dalam mesin. Boleh buat juga. Siap dengan pok tua kita mari serang subuh esok ngegolok pulak. catah kita 14 jari ni sobek labu putih. Boleh berlaku tak? Boleh. Wa kini syarrama qadai. Hang, kita balik lagi tengok angul letuh rumah. Anak belum menangis selok tu bawah rumah. Tak, angin angul dah rumah tinggal tunggu saja dengan piring estrus keping. Faham tak? Tuhan boleh buat tapi wa kini syarrama qadai. Faham tak? Ha. Minta berlindung daripada hak uduh-uduh. Walaupun hak tak molek tu, kau mampu laksanakan kepadaku. Nah, ha. Kita nak hak molek. Walaupun dosa kita banyak, biarlah. Kita tak mau minta hak uduh. Kalau nak padang dengan minta, kita ni tak padang dah. Kita berdoa pada Allah minta kebaikan. Kerana kita terlalu jahat. Ha. Mata kita jahat dengan Allah. Siapa sini mata tak dia tengok hak haram? Masih bangun. Dia bangun eh? Bangun lah muka tak malu. Alah, siapa sini yang telinga dia tak pernah dengar hak haram? Tak ada. Mata kita bersalah kepada Allah. Tangan kita jahat. Perut kita kotor. Hati kita kotor tak? Ha. Walaupun demikian, kita nak kepada rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Faham? Eh? Ha. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka. Ah tu. Tauhid duduk situ. Neh, faham baik jangan baca saja popang 18 tahun baca gunung tak tahu benda. Fa innaka taqdi. Maka sesungguhnya engkau yang menetapkan segala kejadian dan hukum. Wa la yuqda 'alayk. Tak ada orang boleh ajarmu hukum atau tak ada orang hukum atasmu. Nah, tak ada orang boleh kata Allah patutnya Tuhan buat gini ya. Patut gini ya. Dah buat apa gini pula. Patut Tuhan buat gini. Hodoh cakap banyak. Tuhan hidup muju. Dia nak hancur Tuhan dah pula. Itulah manusia bila tak ada ilmu. Dah? Ha, bila tak ada pengetahuan. Dan dia berasa dia pandai. Tak? Ha. Allah yang meletakkan hukum. Sama ada hukum syarak atau hukum kejadian alam ini. Hukum alam ni gini lah, kita bangun, kita sehat, kita sakit, kita niaga, kita berjaya, kita miskin, kita bankrap. Tu hukum alam, kita naik motosikal, rebah ke, tak rebah ke, hukum alam belaka tu. Dengan hujan, dengan panas, dengan air bah, habis. Hukum alam, Allah seorang saja yang tukang caturkannya. Begitu begini, begitu begini, dia tuang punya bumi. Kita tak usah cakap banyak. Mari rumah orang numpang, tak usah komplain. Nak, ha, lagi numpang rumah kawan dia. Nak, ha, kawan dia kata awak tidur bilik ni ya. Oh bilik ni tak best, bilik awak, bilik besar tu awak tidur dapur, dia tidur bilik tu. Aduh. Lama tu balik dah, balik. Nak, cakap banyak dah pula. Nah, ha. Kita boleh hidup, wujud dah. Kalau kita dah hidup, dah nampak kebesaran. Nampak? Allah melihat alam semesta. Nak, dah bila lagi nak syukur? Ha, apa salahnya kita ambil sebeh balik kan kakak nak tidur pun kita pun kata Alhamdulillah. Kita jahat, tanya lagu, tanya liuk lagu, tanya muzik. Tanya mesti awet. Tapi biarlah. Alhamdulillah. Kerana banyak sangat nikmatmu, aku dah nak syukur banyak. Aku boleh sebut ratus yang belum tidur. Padang dah. Faham? Eh? Kerana Allah kata, Alhamdulillah, Subhanallah, tamlaan, memenuh dua pertimbangan neraca pada hari kiamat. Itu baru sepatah. Nah, itu baru satu nikmat Tuhan hidupkan kita. Dah Tuhan hidup dalam keadaan Islam pula, dah nikmat, dah syukur. Apa kata kalau kita beranak jadi kapi? Nah, beranak orang asli. Kita lahir itu bapak Kristian. Kita lahir itu Buddha. Tiba-tiba lahir Islam. Dah mana syukur kita? Dah. Nak. Tok Imam wirid panjang kau? Wirid panjang datang yang mau wirid. Nak. Terlihat lambat-lambat kan? Subhanallah. Kita keruk. Leceh. Leceh benda Tuhan hidup wujud dah. Nak. Ha. Tak ada. Ada kerja bangun lah. Bukan wajib tunggu Tok Imam. Nak. Ha. Nak balik. Wirid atas mutusikah. Tak ada masalah. Dah mulut kita dah bebek dah. Orang wirik pula kita tak suka. Tak cahaya terah. Mayang isi lagi. Mayang baca surah Al-Baqarah. Lepas pada Fatihah. Al-Baqarah dah lama. 2 jam 45. Sudah ke 2 pagi. Nak. Ha. Tengok ah, esok tu buat hariang. Cina hariang. Imam pula kecam terbunuh diserang orang kampung. Kerana melakukan solat yang begitu panjang. Nampak? Mayatnya dijumpai di dalam sungai. Dia pakak katok degur-degur gitu. Mam, dia bawa dua waktu dah mayat isa. Nah, bunuh tu. Ah tu kita. Nah. Tengok orang-orang atas dia, majlis tahlil. Nah, dia ada dua tu imam, tu imam tok syekh seorang tu, tu imam tua. Nah, seorang tu baru balik Mesir laju sikit. Nah, baca petiha, kulhu sekali, kul anzur falak, kul azrina, ayat kursi, katik lalu. Katik dah banyak dalam 30, kat doa lalu. Doa pendek je. Nah, orang seorang tu imam tua. 80 dah. Nah, dia kalau tahlil biasanya dalam 2 jam ah. Nah, 2 jam. Fatiha 7 kali, lepas tu kulhu 3 kali, malah 3 ku pula sekali-sekali, ayat kursi, amanah rasul, nak panjang cerita, slow pula tu. La ilaha illallah. Nak tumbut tu. Lambat boleh makan kedara. Faham tak? Ngenji awak-awak belakang. Peluh tunggu ke leceh kamu tak imam ni leceh ambak mati dia. Tak dah kata tadi memang kau tunggu dia tak imam muda dah baru balik mesti segang juga wih kerak tua dulu. Nah, tu lah hak tua malam tu tahli dok turun malam kepak. Nah, sakit perut sangat neh tak usah turun untuk imam hak muda balik mesti. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, oh bege Allah ma'ala suhaib Allah ma'ala amin. Ya, ya, ya, ya. Lau, lau, lau, lau, lau. Oh, mana kita nak? Oh, laju lah, boh. Pasal kita ni muka makan kedara. Ha, tak? Pasal dia elang, apa bos kebang, bos janggut pun kenal dah tengok muka. Nak? Oh, mari bos kebang, bos janggut, bos baju Melayu je, boh ni wak-wak warak, sedih. Ha, tak? Tapi tak nak makan kedara, nak tak syih muda. Pasal apa? Rirah. Nak? Tu kita. Maka jangan kita marah. Allah beri kita apa-apa peristiwa yang dikira sebagai musibah. Kerana Allah beri itu dia nak uji kita. Nah? Katalah, inna lillah. Negeri tak jadi. Innalillah. Habis 1,000 lebih. Dah isi borang begitu begini. Tak boleh juga tanda tu ke kita. Innalillah. Faham? Kita milik Allah. Kalau kita milik diri kita sendiri. Memang berjaya sama apa yang kita buat. Tapi bukan milik kita. Milik Allah. Nampak? Tak boleh. Pak Dagar nak tubik sendiri. Faham? Kerana Pak Suh tak main lagi atas-atas. Faham? Boleh tak kulit tu situ nak pergi belawang dah? Dengan ik butik tere. Tak boleh. Muduk situ. Duduk kat batang pisang. Nampak? Bosuh tengah minum air kopi ni. Jangan gaduh. Sapa masa, geroklah kita. Berjayalah kita. Allah yang aturkan kejayaan kita. Wa innahu la yazillu man walaik. Kerana bila orang yang kamu pimpin, tidak akan jadi gini. Kita mari sejik, mari surah orang nak kondeng nak apa. Dah sasa peduli. Dan sasa berduka cita. Ada orang cetak buat main sejik. Alik kita kepen buat tu main surah. Susah-susah lah. Nak marah benda. Nak? Ni baca dah kunuk ni. Dan kita ni Tuhan pilih. Dan Tuhan pimpin. Ni Tuhan pimpin. Mari sejik. Nak? Tidak akan jadi ini. Nah. Sebab bila kita nak marah, kita nak orang puji kita. Maka tidak ada ikhlas di dalam hati. Nah, kita buat benda baik. Dan orang kata uduh kemah sepanah kita nak marah. Menunjukkan kita tidak ikhlas kepada Allah. Bila kita ikhlas, tidak akan takut walaupun ada kata-kata yang mencela. Neh? Cek wadah main surah. Neh? Bayar lagi makan main sejik. Neh? Tak apalah. Mu makan banyak. Dia serius dia ingat boleh banyak tu boleh makan banyak ke mana? Nah, ni orang dapat 2 juta sebulan. Makan sama dengan office boy. Betul tak? Sama. Dia kaya ke akang? Office boy kaya ke? Lain habis buah makan ikan air, mu ikan bau. Pasal mu kau kereta besar. Nah, nampak terik dengan kapal, alik kapal sekor. Wak naik. Nah, oh, pakak tengok belaka. 80 tang sekor. Eh, apa dia? Oh, kau kereta tu. Dia orang kaya makan ini dia, dua orang singgah sekor makan dua orang malam. Oh, mana sabar, hebat kau. Nah. Hmm, dah, kan dayang kau. Neh, sama je. Neh, ayam pun sama kau. Ayam tu lah. Awak duduk langgut lah. Neh, lah yang mana kita orang miskin yang gaji 1,000, gaji 2,000, makan ayam. Ya, yeah? Makan kajau. Nah, dah, kan ayam kau. Hmm. Kecil sama banyak. Nah, dah pun patut mu kaya 4 juta sebulan pendapatan. Nah, sekali kecil mana 3 lori taksi. Nah, anda sama sepotong kak. Eh, KKK sepotong kak. Nah. Tabarakta Rabbana wa ta'ala, maha berkat engkau, maha mulia. Yang ketujuh, sujud dua kali serta tamak nina. Wallahu a'lam. Tengok soalan dulu . Apakah hukum membuat basah di atas tanah kubur untuk tujuan berehat dan melepak? Mengenai pula dengan perempuan yang sedang haid lalu lalang ke bangsa tersebut. Buat basah pasal nak berehat. Jawabnya harus. Jikalau tidak, maknanya mengganggu akan ruang kubur. Neh, kerana orang mari ziarah, mari apa boleh rehat di atas kubur. Orang mari gali, orang mari tanah, orang mati boleh berehat atas tu. Neh, umpama dia mari gali dulu, lepas tu takkan nak tunggu tengah panas. Tak, mayat tengah baru duduk tengah duduk kapang. Dia pun duduklah di wakaf atas tu, atas basah tu. Tak, berteduh daripada panah. Hukumnya harus. Yang tak bolehnya, gigalok atas basah tu. Tak, di maidang atas basah. Basah atas tanah kubur, tak boleh main. Neh, boleh buat benda yang harus atas kubur, benda makruh tak boleh buat. Kerana walaupun tidak haram, tapi tercela. Neh, dah haram main dah, bukan main lah, jangan dalam kawasan tanah kubur. Nak main makan makmur, makan makmur. Orang masuk tanah perkuburan, beri salam pada ahli kubur, ingat pada kematian, ataupun buat kerja berkait dengan gali kubur. Dia pergi main. Bila main, kat kita cakap pulak. Nak, bila cakap, dah sedar duduk atas kubur. Cakap barang-barang yang tidak patut. Nak, dah orang puan lah duduk atas pasal tu. Orang puan, sebab tu belajar molek-molek. Dia kata, yang haram atas yang haid. Dengar molek. Yang pertama, semayang. Yang kedua, tawah. Yang ketiga, sujud syukur. Sujud sajadah. Nah. Yang keempat, pegang Quran. Haid ni. Yang kelima, baca ayat Quran. Yang keenam, duduk dalam masjid. Yang ketujuh, jimak dengan suaminya. Yang kelapan, apa benda ni ditolak oleh suaminya. Ada tak? Lalu atas kubur. Tak ada. Habis kita tak ada sebut. Jadi perempuan haid tidak haram lalu di perkuburan. Faham? Tak ada larangan. Apakah cara yang paling afdal doa lepas solat? Adakah pohon untuk diri sendiri, diikuti dengan keluarga, atau berdoa untuk seorang demi seorang? Padahal doa yang dipohon adalah benda yang sama. Jawabnya boleh kita doa sekaligus dan boleh juga kita doa sebut seorang-seorang. Umpamanya kita kata, contoh mudah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan dosa abangku dan dosa kakakku dan dosa adikku. Kerana dia ada abang seorang, kakak seorang dan adik seorang. Nah, jadi boleh dia berdoa gitu. Dan boleh juga nak bakar hukum, bakar pakar hukum laka. Ya Allah, ampunkan dosaku dan saudara maraku atau adik-beradikku. Boleh juga. Faham? Itu contoh. Tak ada masalah. Sebut nak sebut panjang, kita tak ada, tak ada kerja. Sebut seorang-seorang. Tak ada masalah. Apa hukum untuk imam baca bacaan lepas Fatihah ketika solat dengan Al-Quran di depan? Untuk imam baca surah, tengok Quran depan. Jawabnya boleh. Tidak ada sebarang nas yang berlaku dalam mana-mana hadis kerana zaman Rasulullah masih hidup, iaitu tidak ada lagi Quran. Quran hanya ada pada zaman Sayyidina Uthman. Nampak? Tulis lengkap satu mushaf. Zaman Rasulullah tak ada. Rasulullah hafal Quran dan sahabat ingat ayat-ayat atau surah tertentu. Jadi tak ada berlaku zaman Nabi ubah Quran depan, maka tak ada akan jumpa hadis Nabi kata jangan baca Quran depan. Tak ada. Neh? Maka ini adalah pandangan ulama saja. Maka ulama beri macam-macam pandangan. Di antara hak kita duduk siapa korang sama, kalau semayang fardu, nampak? Neh? Sebaiknya jangan guna Quran. Neh? Lain pada semayang fardu, hukumnya harus. Nampak? Jadi, hukumnya bukan haram. Neh? Ada ulama kata, khilaful aula saja. Tapi kalau dia nak baca juga Quran di depan dia, dalam solat fardu, lima waktu jadi imam, tidak ada perkataan yang mengatakan haram pun. Neh? Yang ada bukan kait haram baca tu. Yang ada kait masalah nak buka belek Quran. Dalam mazhab Syafi'i, jangan tiga kali turuk-turuk buka. Jadi pergerakan yang banyak. Dalam mazhab lain, buka 14 kali turuk pun, tidak batal kerana dia kait yang dengan pekerjaan semayang. Neh? Soalan seterusnya. Saya kerja di Parker. Rumah sewa di Ketel. Jadi saya nak balik besu. Jadi bila saya nak balik besu air kami tiap-tiap minggu, kerja habis 3:30 petang. Boleh tak saya solat jamak qasar zuhur asar di tempat kerja pada pukul 2 petang? Dan kena keluar daripada mukim Parker dulu. Boleh. Sebab kita perlu duduk di Ketel, kerja di Parker. Daripada sini kita nak pergi jumpa Parker dulu. Lepas Parker baru Ketel. Nah, jadi Parker bukan tempat tinggal dia. Parker tu adalah tempat kerja dia. Jadi kalau dia turun pagi tu, dia tak mau balik datang karang, nak balik besu lepas kerja. Maka dia niat selalu bermusafir. Bila niat musafir keluar pada Ketel, 3 batu sampai dah di Parker. Maka Parker dia buat kerja dulu. Faham? Jadi tak ada niat nak balik semula ke rumah pasal nak balik besu. Boleh dah dia jamak kosor, dia pakar, dia sebab dia kerja tu. Ha? Sebab keluar dah daripada mukim Ketel tempat tinggal dia. Ha. Apakah kita hanya tawakal pada penyakit yang kita hadapi? Saya tak mau berobat. Apa hukumnya perbuatan saya ini? Tidak ada kesatuan ataupun kesepakatan ulama hukum berubah. Ada yang kata haru, ada yang kata sunat. Neh, tak ada yang ada kata wajib, tapi yang popularnya dua pendapat, sunat atau harus. Nabi kata tadawau, berobatlah kamu. Tadawau ni kalau mengaji ilmu talimah dipanggil fi'il amar. Itu perintah daripada Nabi. Perintah ni haru ke sunat? Jadi ada dua pendapat. Satu kata perintah ni dengan makna harus. Yang kedua perintah dengan makna sunat. Kalau kita ngaji ilmu usul fiqh, tiap-tiap amal ni dia tiga. Suruh tu suruh harus, suruh yang wajib, suruh yang sunat. Dia bukan suruh dua aja, ada juga suruh yang harus. Nampak? Ha. Mana contoh suruh yang wajib? Aqimus solah, dirikan sembahyang. Perintah, tapi makna wajib. Nampak? Mana perintah sunat? Contohnya, macam solat duha dan sebagainya. Ada juga suruh. Allah suruh, tapi makna harus je. Nampak? Ha. Iaitu bila kamu telah halalkan diri. Faizah halatum. Kamu telah bertahluk. Fastadu. Maka hendaklah kamu berburu. Adakah sunat kita buru? Lepas kita cukur Mekah? Tak. Perintah berburu itu makna diharuskan bagi kamu berburu. Walaupun atas rupa ayat perintah. Faham? Jadi pada masalah. Apa benda berobat ni? Harus ataupun sunat. Tambah berobat tak apa. Mati aku serah pada Allah. Nah, aku serah pada Allah. Allah beri baik pun aku reda. Tak baik pun aku reda. Tidak salah. Cuma jangan kita merungut kalau kita tak mahu berobat. Tak. Eh? Tak tahu duk sungut apalah. Eh? Kalau kita demam, tak mahu pergi klinik. Sakit gigi, tak mahu pergi klinik. Tak tahu sungut. Takut sakitnya. Berobat tak mahu. Duk main sakitnya mahu. Tak. Ha. Duk diam-diam. Soalan seterusnya. Hmm. Orang puan yang ada haid duduk tepat wuduk tapi masih lagi bawa atap sejik. Baik. Kata setengah ulama, mana-mana tepat walaupun duduk dengan bangunan masjid, tapi tepat tu kalau orang ramai orang dak semayang juga situ, maka tidak dikira masjid. Contohnya sambung dengan bangunan masjid tu ada store, pak tok barang, pak tok beras apa, memang bola store tu lah. Maka orang kalau orang ramai jemaah masuk lah store tu tak? Dak masuk, maka dia orang haid boleh duduk situ. Ha, tu kaedah ni. Faham? Ha. Maka kalau biga-biga sejik ni tepi beranda atau belakang tu haring dia panggil. Kalau biasa kalau orang pernah orang mayang situ pula. Situ orang puan haid tak boleh duduk. Jadi kat orang ambil uduk orang mayang tak? Tak. Ha, boleh duduk situ. Neh? Ha. Bila wali pasir adakah diterima nikah anak, mana pula tetap anak yang dilahirkan, adakah dikira anak haram? Ha. La nikaha illa biwaliin rasyidin. Tidak jadi nikah mereka dengan wali yang berjuru. Tiba-tiba wali itu fasik, maka pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tak sah nikah. Kena nikah semula. Dah batu guanya orang nikah dengan wali fasik ni tidak sah pada pendapat yang muktamad, melainkan benda itu telah lama berlaku. Maka bila telah lama berlaku, dimaafkan pada syarak kerana telah pun ada anak berjuru dah. Neh? Sebab kalau kata dia diwajibkan nikah semula dan akan telah lama berlangsung, akan menjadi mudarat besar kepada masyarakat. Maka mudarat besar ditolak. Ya? Ha. Dia gini dengar molek, wali pasir ni tak payah. Dia terdah wali pasir dah. Lepas tu toki tak ada masalah dia tu. Abang tak ada, abang adik dah tidak apa benda baru dia jahat. Tak ada masalah. Lepas tu orang suruh dia dengar. Orang suruh mari belajar. Mau tengok. Tak boleh besing. Faham? Ha. Lepas tu tak uci hukum nak marah orang. Buat si budak kena. Bila orang fatwa kena nikah semula. Dia kata beratlah gitu gini. Suruh dengar tak mau. Maka kedarah banyak. Tak ada orang buat buang musim. Siapa dia? Tak ada jualan lelah. Ada dia. Nak? Ha. Jualan separuh harga. Nampak orang dia. Tapi yang bahagian ni, yang Tuhan nak beri ilmu biar jadi cerdik, tak jadi bodoh, tak mari. Nah, ha. Wali pasir, boleh jadi wali. Masuk dalam bilik, terimang kebor. Nah, setahu saya awak ni tak semayang, atau awak main nombor ekor. Dalam hukum syarak, tak boleh jadi wali tak sosial kerana awak. Mereka awak taubat sekarang, maka boleh jadi wali luar kat gini. Maka ayah dia pasal dia nak taubat. Dia kata saya taubat lah. Boleh jadi wali selalu. Dah senang tau. Dah senang. Itu cara dia. Tak payah cari toki je. Nah, toki ada tapi toki tak balik. Hari tu jok ikut janda tu tak balik-balik toki. Contohnya. Zara, anak cucu nak pergi cari. Nah, senang. Jangan depan orang ramah. Tok Imam tanya awak main nombor ekor. Tak boleh jadi wali. Malu lah dia depan orang ramah. Tak. Ha, pegang tangan ayah masuk dalam bilik kejap. Takkan ayah nak ngamuk. Mana orang ha, main nombor ekor. Mana ekor pun. Ha, takkan ayah nak kata gitu tak. Dia fikir kau anak-anak dia. Dia tak boleh bising bangun. Dia cakap dua orang. Awak saya tahu orang kabur main nombor ekor. Tak boleh jadi wali. Mereka awak taubat sekarang. Dia pun taubat sekarang. Kata ulama. Serta-merta boleh jadi wali. Tu big wak liang lah. Ha. Jangan buat rumah pula. Ah, wali baru-baru taubat ni. Tak kata gitu. Nah. Dikira waduh. Kalau tangan patah, lepas tu kena seming. Macam mana nak ambil wuduk? Adakah kena wuduk di tempat yang boleh kena air dan tempat yang tak boleh kena air, kena tayamum? Selengah ada orang kabur gitu lah. Betul tak? Betul lah. Kalau orang kabur tu betul. Tu betul kok. Tangan kita kena seming. Nak? Haa. Rebah bersikap biksi. Dia main duk atas batang gitu. Nitah kucing. Jatuh berdebok. Awet. Patuh lengan. Jadi ambil wuduk. Kalau seming tu tangan kiri. Maka wuduk kita bermula dengan muka dulu. Tak sunat tu tadi lah. Kamu dah masuk air ke hidung. Basuh muka. Pak basuh muka, tangan kanan basuh. Api tangan kanan, nak basuh tangan kiri, ada seming. Situ kita start tayamum. Faham? Ha, dia pasal wuduk, dia ada tertik. Tayamum, tepuk. dengan semi-semi tu tepuk atas tu, lamalah di muka, lama di tangan kanan, lama di tangan hak ada semi. Habis tayamum dua kali dah, dua kali sapu, maka sambung balik wuduk, sapu kepala, telinga, kaki, habis. Bayanglah. Nah, ha, tapi kalau ada besar, boleh tayamum dulu mandi kiang. Tayamum dulu, lepas tu mandi, tempat yang boleh kena air. Hak semi tinggal. Hukumnya sah mandi kita kerana ada tayamum dulu. Boleh tak keluar dengan tunang yang ditemani oleh kawan perempuannya? Boleh jika kawannya itu dengan jumlah ataupun dengan keadaan umur yang menghalang daripada terjadinya fitnah. Tak. Ha, contoh dia keluar dengan tunang dia nak pergi beli kasut. Kedai kasut, ai. Ha, ha. Now you ada dah ai pula. Jadi bawa lah mak dia ke puan ke. Ha, mak dia dikira tak apa dah. Kawan perempuan ni seorang sabaya dengan dia kak. Tapi kawan ni bila jalan kak, diwak jauh. Biar tunang ni duduk kat laki. Tak boleh kalau gitu. Nah, ha, biarlah kawan yang maknanya kawan ni, dia jalan suku dengan tunang dia dan dia ni jalan suku. Suku tu bukan mana 6 kilometer jarak. Tak, mana jangan tidaklah dikatakan maknanya. Ha, berduet dua orang. Nah, tengok-tengok keadaan dan pada tepat juga. Tak, haa. Soalan seterusnya, apakah maksud mengaibkan seseorang? Dosa tak? Dan melasan dia. Jawabnya, mengaibkan seseorang, hukum asalnya adalah dosa. Melainkan orang yang mengaibkan orang, kita aibkan dia balik. Ha, itu sebagai balasan. Tapi kalau tidak sebegitu, punya haram. Sama ada aib itu dengan tuduhan. Atau kita aibkan dia dengan perbuatan. Nah, pernah seorang Yahudi, dia pergi kepada seorang perempuan Muslimah yang sedang duduk di atas batu. Jadi diikat kain Muslimah ni dengan tali dan diikat pada pokok. Bang, dia duduk atas batu. Hak puan ni, hak Yahudi mari ikut belakang, tinggi tambak kain, ikat di pokok. Bila hak puan yang Islam ni turun, turun dari batu, terjun, kain terkat lah. Pasal tadi ikat di pokok. Faham tak? Jadi nampak aurat, nampak punggung. Dilihat oleh seorang laki-laki, lalu dipancung kepala Yahudi itu dengan pedang. Faham? Ha, mana korang dulu-dulu. Dia jaga aurat. Nak? Ha, papa bukan bini dia padahal. Nah? Ha, ini jaga juga. Nah, pasal dikira aurat perempuan Islam adalah suatu benda yang berharga. Nah? Main apa? Takut-sakut itu gurau air orang. Terus dia kerak kepala, putus dengan pedang. Hampir berlaku perperangan dengan sebab perbuatan dia. Nah, ha. Kita bini, laki dia atas bini. Nampak? Ha. Berlatih lomba renang. Bini renang pakai bikini. Laki atas. Kerana bini dia pegang rekod Terengganu. 100 meter, kuat dada. Ha, no. Laki kepala otak apa gitu. Bini dia akan buang baju, buang seluar di depan orang ramah tu tau. Lainlah pertandingan renang yang kita buat ni pakai kena. Tak, pakai budoh. Berbu-berbu-berbu gitu tak lapak benda. Tak. Bila masuk dalam tempat berenang, berlawan renang, dia akan buang track shoe. Pakai tudung? Tak, buang tudung. Pakai luar ayam? Tak, tinggal spender skin. Betul tak? Ada. Kita kau lari 100 meter, bini dia main jenasti, ayah tukar atas, anak main jenasti, punggung tunjuk korang. Kau jenis jim ramah. Memang ramah orang lah tu. Sebab dia lagi jim ramah. Eh? Ha. Betul tak? Kau bola kek eh, duduk atas perut. Punggung naik kau atas bola. Hiu! Gitu. Faham tak kita? Tengok punggung tak? 5 markah. 5 markah. Punggung saja naik. Ayah! Oh, ayah tak dapat hadir kerana berada di tanah suci Mekah. Nah, bila kita kata orang nak masuk. Nah, anak mendedahkan aurat di kalayak ramah dengan pakaian nah, yang cobek-cobek tinggal. Punggung Abi. Nah, hopek ni separuh nampak, teriak nampak Abi, punggung belah nampak. Orang main terjun kolam renang pula, sekali terjun. Bangun tu, kain bersuah duduk dalam punggung. Korek waktu beg baju. Nah, ha, dah. Islam dan mak, oh, tanya ah, saya bangga anak saya mendapat pingat gangsa. Faham? Ha dah, itu masalah. Aduh lah. Next. Ha. Soalan seterusnya. Apa, adakah ada iddah jika cerai kali ketiga ataupun dicerai dengan tiga talak? Jawabnya ada iddah, tetap ada iddah. Cuma tidak ada baginya nafkah tempat tinggal. Faham? Ha. Iddah tetap ada kerana nak menjamin daripada bercampurnya benih dengan suami, benih yang baru. Faham tak? Ha, jadi bila ditolak tiga pun, nak ha, kena jaga iddah juga. Neh? Ha. Tiga golongan yang tidak, apakah putus walak seorang yang sesudah menunaikan solat qasar zuhur, lepas tu rasa mahu berok. Dan dia pergi berok. Lepas itu baru dia solat qasar asar. Ha. Jadi, syarat jamak takdim dia kena mualak. Tidak seperti jamak takhir. Kerana jamak takhir tak syarat mualak. Neh? Ha, kerana dia duduk dalam waktu yang kedua dah. Muak selalu ke, muak keliang ke, semua dalam waktu kedua. Tapi jamak takdim dia kena mualak. Lepas solat pertama kena buat lalu solat kedua. Umpama salam mayang lahor kena buat mayang asas lalu. Maka ulama' kata tidak mengapa jika ada berbuat perkara yang berkait dengan semayang. Atau benda yang darurah. Tak ada masalah. Tak putus walak. Contohnya lepas pada semayang yang pertama ketuk patah wuduk. Pergi ambil wuduk. Tak ada apa-apa. Ha. Atau lepas solat yang pertama teringat tak pakai serbang. Gitu baik lah lah kereta ambil serbang pakai-pakai masuk balik. Boleh sambung. Kerana pakai serbang kait tak dengan fadilat semayang. Kait. Lepas pada tu baru teringat tak sugi jadi semayang. Dia ambil kayu sugi dalam lori. Rebah lori. Masuk mula sugi sambung solat kedua. Tak apa. Faham? Ha. Lepas solat yang pertama nak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tulang awet lalu kot sejik. Nak. Tubik mani. Tubik mani. Maka ada usah. Dia pun tubik mula mandi junuk. Masuk sambung balik. Boleh. Faham? Suka buat dah. Buat contoh. Sakit mu pergi tanya. Dah power je ni. Nak. Tengok pagi-pagi ya. Makan telur. Wak-wak. Nak. Haa. Lah dua. Aduh. Pangi. Nak suruh orang dengar. Nak. Ha. Dua tiang hari. Khatmat. Khatmat. Oh. Tinggi. Mbunga boleh-boleh. Aduh. Cicak boh. Cicak boh. Cicak paitan beletung. Nak. Power. Lada. Lada ni. Lada suluh. Oh. Aceh, buang tudung tu. Faham tak? Dah tak bawa apa? Muka pak kuning, macam tulang muka. Nak? Ada orang Melayu bawa. Porak dah nak eh, tanya. Eh, tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi, main tulang je 8 tahun. Tak nak buat kawan lagi. Nak, hati-hati. Jadi dia pun tulis, mula lagi mandi junuk balik. Sambung balik. Boleh. Faham? Lepas solat yang pertama dia pun. Mari kita pergi bahan nasi dulu. Tak, pergi bahan nasi dulu. Kita kebah. Masuk pula. Lalu sambung. Nampak? Disengajakan. Ini benda yang tak ada kait dengan semayang. Nak? Ha. Jual beli? Jual beli boleh. Gitu kok dia kait. Kalau ijab khabar dia kait kok. Buat mualat. Benda wajib mualat. Kalau ambil wuduk tak apa tak mualat. Mandi junub tak wajib mualat. Faham? Mandi junuk, dia mandi dulu bagi atas. Pinggang ala kata. Rumah dia. Lepas tu dia mandi sejik pulak. Nah, bagi pinggang sampai ke? Keting. Nah, keting ke bawah dah asyur lagi. Dia ambil kat bagi 500 riyal. Dia pun sambung masuk keting. Nah, boleh. Nah, pitih boleh. Siap mandi junuk. Haa, tak ada masalah. Ustaz kata orang yang tidak wajib belajar agama jika dia buta, pekak dan bisu. Jika seorang itu buta dan pekak saja, adakah wajib baginya belajar? Sedangkan dua anggotanya tidak berfungsi. Bagaimana nak belajar dengan mulut saja? Jawabnya, kalau buta dan pekak saja pun sudah tidak wajib belajar apa-apa. Nak, kerana tak dengar orang kata, tak nampak orang lihat. Tak, kalau tak dengar orang kata tapi nampak orang lihat, orang boleh tunjuk. Ni orang semayang, mu kena buat gitu. Ha, dia pun faham, kena buat gitu. Dia semayang atas. Atau jenis buta, tak dengar orang khabar, mu kena semayang. Tak semayang, kena azab. Semayangnya berdiri. Ha, dia pun berdiri. Lepas tu orang buta, kalau ajar anda. Pandai dalih, orang buta hafal Quran. Kita hafal azab apa? Faham dah buta. Nak? Ha, tapi kalau dah mata tak nampak. Orang nak tunjuk tak nampak. Telinga tak dengar pula. Bolehkah orang cuik itu maknanya kena semayang? Faham? Orang cuik ini, cik-cik, semayang? Tak. Itu orang ajar dah. Tak boleh juga. Maka tidak ada taklid syarak. Faham? Ha. Sebab tu Allah buat, orang buta saja, tak pekak. Orang pekak saja bisu, tak buta. Eh? Ha. Jadi sempurna juga dia. Soalan yang terakhir. Ha. Saya banyak tinggal solat subuh. Ha. Sekarang saya cuba qada. Soalan saya, jika saya masuk masjid, saya qada solat subuh. Adakah solat qada saya itu menjadi solat sunat tayyat masjid juga? Ya, begitulah kata setengah ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i. Kerana makna tayyat masjid ialah semayang yang kita lakukan sebelum duduk di dalam masjid. Maka tayyat masjid ni kita hormatnya bukan dengan beri salam, tapi tayyat rumah orang dengan beri salam. Kita pergi rumah orang, cara kita hormat rumah tu ialah assalamualaikum. Ha, tu cara orang hormat tuan rumah. Nah, maka cara kita hormat rumah Allah bukan beri salam, iaitu dengan tahiyat masjid. Tapi tak wajib, bang, hukumnya sunat. Maka kata setengah ulama, apabila kita belum duduk ke kita masuk, kita buat solat lohor selalu ke, solat qadha ke, sunat hajat ke, solat duha ke, solat itulah yang kita buat sebelum duduk, itulah juga menjadi tahiyat masjid. Neh? Ha. Yang kedua merupakan soalan terakhir. Seorang suami mati belum sempat jima. Isteri dia ada edah atau tidak? Adakah berkabung itu dianggap edah? Ha. Jadi nikah-nikah tak dan jima. Ha. Nikah katung. Lepas tu nikah sebaiknya nikah. Maka taklah dihantar segera isteri kepada suami. Faham? Lepas ni tak main tangguh seminggu. Dua minggu. Nikah hari kami ngata hari Rabu depan. Tu tangguh tak? Tangguh lah apa lepoh kawan tu malam-malam. Nak? Ha, kokah bunyi dalam bilik. Nak? Dan nikah malam dulu dah. Nak? Ikut anak tu ni nak atas lalu. Mak kata, eh, kalau buat gitu, tunggu maklum, olah berang. Ha, ha. Ngata hari kami depan seminggu pula. Nak? Ha. Susah hati tau. Ha, susah. Dan nikah dah halal dah. Lepas tu tak boleh pula. Ha, ha. Duk ngejar tikar itu. Bunyi keluar. Perah. Bunyi. Mok lagi benda eh. Kita mok lah. Mok ingat baik wow. Nah, dah ingat tu. Hak puan. Masa kira dah. Keluli orang hati. Ha tak? Ha. Telefon duduk lain. Popek. Ha. Kongi. Itu masalah. Nikah janganlah. Nikah selalu. Masalah ni tak ni. Mati je. Nah, habis banyak dah. Dah bulan jabat agama pergi cari Tok Mudin. Cari Tok Mudin, cari juru nikah lagi. Nah, bagi yang pukul gambar lagi, betul lagi beli kasut, gitu gini beli cicin. Nah, main tangguh pula, mati kerah. Nah, mati tunggu. Jadi bila nikah sebelum jima. Nah, buat marilah hak puan. Dah puan, dah tunjuk. Nah, itu dia kata dah mak tolong cari ya. Nah, mak dah anda, mak suruh mak long kalau berang cari. Neh, ha, maklum kalau berang tu ada seorang anak dara dia, dak tua dah. Jadi hak tu ni kau. Neh, ha, lelaki tu dak pernah maklum kenang-kenang besar macam kepala lori apa. Dak. Neh, ha. Jadi malam nyambut nak tu lelaki masuk la bilik, tapi mak tadi masih jelu, keju. Takut tang tengok. Nah, ha. Macam Rikishi Ali Gusti. Oh, ganyeh. Ha, dah. matilah. Tak ada jimat, mati dulu. Tak, suami mati. Tak ada bertempur. Ada edah tak? Tak ada edah. Tak ada jimat, tak ada edah. Faham tak? Kalau cerah, tak boleh rajuk. Nah, edah-edah ni takut ada benih suami dalam rahim. Batu ditaruh lu tiga kali haid. Baru nikah dengan suami baru. Takut banyak cerah nikah lalu suami baru. Tentu mengandung dah. Hak anak, hak manusia tak tahu. Nah, itu tujuan iddah. Iaitu maknanya hari-hari yang tertentu yang perlu ditunggu oleh isteri untuk mengosongkan akang rahim. Itu mana iddah. Dan ni tak lima lagi. Faham? Jadi tidak ada iddah. Nah, bila cerah, nah, kalau nak baik semula, tak ada iddah, tak boleh rajuk. Maka nak kena kahwin semula. Maka hak mati pun boleh kahwin pula dengan orang lain. Tok Imam dengan orang telefon Tok Imam. Mati dah anak tu ni hak nikah petang tadi. Kejut tengok. Anak kurang tim perempuan berfor sangat. Imam kata dah nikah dengan hamba pula. Boleh. Lepas isi nikah dengan Tok Imam pula. Kerana tidak ada edah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na ma'alam tanah. Wa alim nabi ma yang fauna rabbana zina alima rabbana antina fid dunia sana bil akhirati hasanah kina azab an-nar sallallahu sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.